Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita kembali dari awal ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam miftah dari sa'adah. Kata beliau, setelah mengucapkan, menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba mengenali dirinya dan mengenali Rabbnya. Karena memang disebutkan di sana, siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Rabbnya. Bagaimana itu? Sebab seorang yang mengenali dirinya, bahwa dirinya seorang hamba, makhluk, mamluk, maka mesti dia akan kenal Allah, bahwa Allah lah yang memiliki dirinya, yang menciptakannya, yang meliharanya, Rabbnya ila akhirnya. Siapa yang tidak kenal dirinya, maka dia enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dibahas oleh beliau seperti itu sampai beliau bahas tentang ajaib makhluqatihi. Ketika mengenali makhluk-makhluknya dan keajaiban-keajaiban, yakni kehebatan-kehebatan ciptaan Allah, maka akan kenal betapa penciptanya sangat mulia, sangat tinggi, sangat besar, maha kuasa, maha pencipta ila akhirnya. Maha mengetahui. Sampai beliau berkata, wathani an yatajawaz hadha ila an-nadhari bil basirah al-batinah. Setelah melihat makhluk-makhluknya yang zahir tampak jelas di hadapan mata-mata kita ini, melihat gunung, melihat unta, melihat segala macam, apa kata Allah? Afala yanzuruna ila al-ibni kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa sutihat wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Kata Allah, lihatlah bagaimana unta diciptakan, lihat bagaimana langit ditinggikan, lihat bagaimana gunung-gunung dipancangkan, dan lihat bagaimana bumi dihamparkan. Dengan ini barakallahu fikum, bahwasanya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat makhluk-makhluknya. Maka berikutnya kita melihat dengan mata batin, mata hati. Kalau kita melihat dengan mata hati, maka akan terlihat dan terbuka pintu-pintu langit. Fayajulu fi aqtariha, kita bisa berkeliling melihat apa yang di langit sana. Wa malakutiha, dan kerajaan-kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Baina malaikatiha, dan juga malaikat-malaikatnya. Tsumma yuftahu lahu bab ba'da bab, akan terbuka pintu demi pintu. Hatta yantahi bihi sayrul qalbi ila 'arsyir rahman, hingga terbuka pintu dengan pintu tadi sampai berakhir perjalanan hati ini sampai ke arsy Allah yang Maha Rahman. Fayandur, maka hati ini melihat luasnya arsy Allah. Wa 'azamatuhu, dan agungnya arsy Allah. Wa jalaluhu wa majduhu wa rif'atuhu, tingginya, mulianya. Yara samawati sab' wal ardina sab' binisbat ilaih, melihat langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh dibandingkan dengan arsy Allah. Kahalqatin mulqatin bi ardi falat, seperti cincin-cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Tergambar. Ini baru bicara arus Allah Subhanahu wa taala. Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh ketika dibandingkan dengan arus, seperti cincin-cincin yang tujuh dilemparkan di padang pasir, dan padang pasirnya itulah arus Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecilnya langit dibandingkan dengan arus. Kok bisa hati menerawang sampai melihat arus? Dengan apa? Dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalimat ini diriwayatkan di dalam hadis, ya. Perbandingan antara langit-langit yang tujuh dengan arsy Allah SWT. Maka kembali apa yang saya katakan kemarin atau apa yang kita katakan kemarin, bahwa mata kita melihat apa yang ada ini dengan cahaya. So, tanpa cahaya gelap, enggak kelihatan apa-apa. Dengan cahaya matahari, dengan cahaya lampu, dengan cahaya yang ada, kita bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Kalau pakai lilin yang terlihat cuma yang di dekat-dekatmu saja, yang jauh gelap, enggak kelihatan. Semakin besar cahayanya, mulai kelihatan penjuru masjid ini. Di luar masjid masih gelap. Begitu matahari yang bersinar, maka terlihat semua dan kamu bisa melihat bintang-bintang yang berkelip-kelip di langit. Sahih? Taib. Mata hati. Kalau tidak ada cahaya juga gelap. Tidak bisa melihat apapun. Tetapi dengan cahaya akan bisa melihat. Tetapi cahaya hati itu adalah ilmu. Cahaya hati itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran dan Sunnah. Cahaya hati itu adalah iman, percaya pada apa kata Allah dan apa kata Rasul. Maka ketika kita percaya dan beriman dengan apa yang Allah khabarkan dalam Quran dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita bisa melihat sebatas apa yang diterangkan. Ingat, sebatas apa yang diterangkan di dalam Quran dan Sunnah. Di mana arsy? Kamu akan menjawab, di atas langit-langit yang tujuh. Dari mana kamu tahu? Di dalam Quran dan Sunnah dijelaskan. Di mana langit yang tujuh? Di atas langit yang keenam. Itu juga dalam hadis. Berapa jaraknya antara langit dengan langit berikutnya? Berapa, siapa yang tahu? Sejarak perjalanan 500 tahun. Baik. Sedangkan arus Allah kita tahu dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan memikul arus Allah saat itu 8 malaikat. Loh, kok kamu tahu? Quran yang bilang. Hati kita bisa menerang ke sana ketika dibimbing dengan cahaya, yaitu cahaya Quran, cahaya Sunnah, cahaya hadis. Cahaya Quran menyatakan wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan kita tahu lagi lebih detail malaikatnya besarnya. Kata Nabi, antara udun, antara telinga dengan pundaknya sejarak 500 tahun perjalanan. Artinya jaraknya antara ini dengan ini saja sudah antara langit dengan langit. Betapa besarnya. Ini barakallahu fikum, ketika kita tahu betapa besarnya langit, ternyata lebih besar lagi arus, ternyata lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tentunya kita akan berkata, Allah pasti lebih besar dari itu semua. Karena Allahu Akbar, Allah lebih besar. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan ketika kita menerawang dengan hati yang dibimbing cahaya ilmu Quran dan Sunnah, maka kita bisa melihat arsy Allah betapa besarnya. Tidak melihat rinciannya kayak apa, kita enggak tahu. Tetapi yang dikhabarkan besarnya. Rabbul arsyil azim. Allah adalah penguasa arsy yang sangat besar. Wa yaral malaikata hafina min haulil arsy. Kita bisa melihat pula dengan mata hati. Dengan mata hati. Bahwa malaikat-malaikat berbaris rapi di sekitar arsy. Berbaris, berkumpul, rapat di sekitar, bukan rapat berbicara, rapat artinya padat, sangat banyaknya malaikat-malaikat. Haulal arsy, di sekitar arsy. Lahum zajrun bitasbihi wa tahmidi wa taqdisi wa takbir. Dalam keadaan mereka memiliki suara-suara yang bergaung karena banyaknya suara, karena bukan satu malaikat saja, tapi jumlah malaikat yang tak terhingga banyaknya, semuanya bertasbih, semuanya bertahmid, semuanya bertakdis, mensucikan Allah, membesarkan Allah, bertakbir, subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Itu semua malaikat. Bagaimana kira-kira suaranya? Itu disebut zajl. Disebut dalam bahasa Arab zajl. Suara riuh yang banyak dari malaikat-malaikat tadi yang mengucapkan bacaan-bacaan dzikir tadi. Wal amru yanzil min fawqihi bitadbiril mamalik wal junud. Kemudian kita bisa tahu pula dengan mata hati yang dibimbing dengan Quran dan Sunnah bahwa perintah-perintah dari Allah turun dari atas arsy dari Allah Subhanahu wa taala bitadbiril mamalik, untuk mengatur seluruh kerajaan-kerajaannya, wal junud, seluruh tentara-tentaranya, allati la ya'lamuha illa rabbuha wa malikuha, yang tidak mungkin mengetahui tentara Allah berapa jumlahnya, berapa banyaknya, berapa besarnya kecuali Allah sendiri. Rabbuha wa malikuha, Rabbnya dan penguasanya, pemiliknya. Yang lain tidak ada yang tahu. Ikhwani fi din a'azakumullah. Malaikat-malaikat tentara Allah, ternyata di samping malaikat ada sekian banyak tentara Allah yang kita tidak lihat. Termasuk COVID-19. Termasuk virus yang mereka bilang ini virus, itu tentara Allah yang Allah perintahkan dengan takdirnya untuk menimpakan pada siapa yang dikehendakinya, sebagai adab bagi sebagian dan sebagai ujian bagi sebagian yang lainnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan itu baru sangat sedikitnya. Bahkan bisa kita katakan COVID yang membuat geger dunia ini kecil. Mengapa? Pernah wabah itu melanda kaum muslimin dulu di musim haji, sampai habis semua orang haji, jutaan manusia kecuali 3/3. 2/3-nya semuanya meninggal. Silakan baca sejarah-sejarah wabah yang pernah menerpa manusia. Ujian dari Allah Ta'ala bagi mereka yang mukhlisin, menerima dengan ikhlas apa yang Allah takdirkan, mereka mendapatkan syahid. Barakallahu fikum. Sedangkan mereka na'udzubillah, orang-orang kafir, Allah azab dengan bencana yang sama, dengan jumlah yang mati lebih besar lagi di saat itu. Seluruh dunia mewabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuha illa rabbuha wa malikuha. Tentara-tentara Allah ini, pasukan-pasukan Allah ini, enggak ada yang tahu tentang mereka, bagaimana, seperti apa, berapa jumlahnya kecuali Allah sendiri pemiliknya. Fayanzilul amru bi ihya'i qaumin wa imatati akharin. Maka turunlah perintah-perintah Allah untuk menghidupkan sebagian kaum dan untuk mematikan yang lain. Allah takdirkan yang ini tiba-tiba semuanya mati. Allah takdirkan yang ini selamat hidup semuanya. Wa'izazi qaumin wa idlali akharin. Allah juga yang menurunkan min fawqi sab'i samawat, yang sudah kita terangkan betapa besarnya langit-langit yang tujuh, dan dari atas arsnya, dan sudah kita terangkan betapa besarnya ars, bahkan langit-langit jadi kecil ketika dibandingkan dengan ars, seperti tujuh cincin yang ditebarkan di padang pasir yang luas. Dari atas arsy, dari Allah yang maha besar, Allah perintahkan untuk mematikan satu kaum, Allah perintahkan untuk menghidupkan yang lain, Allah perintahkan i'zazu qaumin, untuk memuliakan satu kaum dan untuk merendahkan kaum yang lainnya. Ini kita baca di dalam Al-Quran, yaitu na'am barakallahu fikum ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan apa awal ayatnya, malikul mulki tu'til mulka man tasha qul illahumma malikul mulk, katakan Allah la malikul mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Latihkan ibn a'azakum, kata Allah, katakan Allah la malikul mulk, Allah la maliknya seluruh malik-malik, Allah la penguasa raja, Allah la yang memiliki seluruh kerajaan-kerajaannya, berarti Allah la penguasanya arsh yang sangat besar, penguasa langit-langit yang sangat besar, yang Allah akan memberikan kekuasaannya pada siapa yang dikehendakinya, dan Allah akan cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau rendahkan siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha. Ikhwana minna a'azzakum Allah. Allah lah yang mengeluarkan malam dari siang, yang mengeluarkan siang dari malam. Dialah Allah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tahu apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim ini. Ini semua hanya saja beliau tidak merincikan ini di ayat apa, ini di surat apa, ini dalil apa, ini di hadis apa. Tetapi untuk menunjukkan bahwa kita bisa menerawang, mengetahui kesana sampai ke arus Allah SWT dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat, maka kita bisa melihat apa yang ada di sana. Tetapi kita tidak bisa melihat dengan mata kepala sekarang ini. Kita hanya tahu apa yang dikhabarkan. Sisanya, wallahu ta'ala a'lam. Itu perkara gaib. Perkara gaib, apa yang dikhabarkan dalam ayat, dalam hadis, kita tahu. Sedangkan apa yang tidak diberitakan, kita tidak tahu. Maka kita mengenali, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintahnya, menghidupkan satu kaum, mematikan satu kaum, mengangkat satu kaum dan memuliakannya, dan merendahkan kaum yang lain. Wa insya'u mulkin wa salbi mulkin. Allah lah yang memberikan kekuasaan atau yang mencabut kekuasaan. Allah pula yang mengangkat seseorang menjadi malik atau menjatuhkan seseorang malik menjadi rakyat jelata. Wa tahwil ni'matin min mahallin ila mahal. Dan Allah jua yang memindahkan satu kenikmatan kepada dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari mana itu? Dari ayat yang mana? Ikhwani fillah a'azzakumullah, sering kita dengar dalam sekian ayat dan sekian hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum. Lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib satu kaum itu kecuali karena kaum itu menyebabkan Allah merubah kenikmatan tadi menjadi petaka, menjadi bencana. Yang tadinya aman, tentram, sentosa, tiba-tiba sengsara, tiba-tiba susah, tiba-tiba bencana datang, musibah datang, wabah datang. Itu semua barakallahu fikum Allah jua yang menentukannya. Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di sana dan di sini. Naam, dengan takdir Allah, tetapi karena sebab tangan-tangan manusia, Allah rubah kenikmatan tadi menjadi bencana. Yang di sana justru sebaliknya, tadinya susah menjadi mudah. Yang tadinya negerinya hijau, masya Allah, makmur, pohon-pohon tumbuh dengan subur, buah-buahan banyak jumlahnya, Sedangkan yang ini tandus kering, enggak ada tumbuhan sedikit pun. Sampai disebutkan wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Tayib, tiba-tiba bi qada'illah wa qadari. Kenikmatan Allah, Allah pindahkan ke sana. Yang tadinya padang tandus, tiba-tiba banyak buah-buahan, banyak pohon-pohonan. Bahkan lebih banyak buah di sana, lebih murah daripada Zamrud Katulistiwa, daripada negeri yang hijau ini tadi. Tiba-tiba mahal harga buah, enggak mampu beli anggur, enggak mampu beli apel, enggak mampu, padahal negerinya hijau. Sedangkan di sana orang beli anggur enggak boleh sedikit, seember paling sedikit. Ini enggak boleh beli sembarangan. Oh, enggak bisa. Jadi orang beli seember, seember, seember, masya Allah. Harganya terjangkau oleh tukang sapu. Tukang sapu pekerja yang paling rendah bisa beli. Kalau mereka minta uang pada kalian itu minta-minta pengemis. Alasannya bukan rokok, minta uang rokok, bukan. Minta uang Pepsi, bayangkan. Pengemis minumnya Pepsi di sana. Ikhwan ibn na'azakumullah. Ketika kamu masuk restoran, kamu makan di sana. Makan di sana, orang yang dari kantor, orang pemerintahan, orang yang kaya, duduk makan di sana. Dan orang yang miskin tadi, habis kerja, masuk ke restoran yang sama, makan sama. Terjangkau oleh rakyat jelata. Bukankah ini juga kemakmuran, kenikmatan yang Allah takdirkan? Secara akal padang tandus tidak mungkin bisa seperti itu. Ternyata bisa. Biiznillahi ta'ala. Berarti Allah pula yang memindahkan kenikmatan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu negeri ke negeri lainnya. Biiznihi wa qadarih, dengan takdirnya, dengan izinnya. Tentunya dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah. Selanjutnya dikatakan rahimahullah. Wa tahwil ni'matin min mahal ila mahal. Wa qada'il hajat. Alaktilafiha wa tabayuniha wa kasratiha. Min jibri kasirin. وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة الملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان. Masya Allah. Dan Allah jua, Allah sendirinya yang mengatur dan memberikan hajat-hajat seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Allah memberikan hajat, memberikan rezeki, memberikan apa yang mereka minta, apa yang mereka doa kepada Allah, Allah berikan hajat-hajat mereka seluruhnya. Alaktilafiha wa tabayuniha wa kasratiha. Padahal berbeda-beda yang dimintanya, berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda makhluknya. Wa tabayuniha, dalam keadaan jauh berbeda, tidak mirip, tidak. Dan banyak jumlahnya tak terhingga. Min jabri kasirin, memberikan ketentraman bagi orang yang sedih. Kasir adalah orang yang sedang hancur hatinya. Allah berikan ketentraman. Wa ighna'i faqirin, Allah beri kecukupan pada orang yang miskin. Wa shifa'i marid, Allah sembuhkan orang yang sakit. Wa tafriji karabin, memberikan jalan keluar bagi orang yang kesusahan. Wa maghfirati dhanbin, Allah ampuni orang yang berdosa. Wa kashfi durrin, menyingkapkan madarat-madarat. Wa nasri madlum, menolong orang yang terdolimi. Memberikan petunjuk bagi orang yang kebingungan. Hayaran, kebingungan. Wa ta'limi jahil, memberikan ilmu pada orang yang tidak tahu. Wa raddi abiqin, mengembalikan orang yang tersesat, yang lepas. Tidak mesti orang. Kadang-kadang abiq juga bermakna unta yang lepas, kambing yang lepas, juga abiq. mengembalikan yang abid, yang terlepas. Wa amani khaifin, mengamankan yang takut, melindungi orang yang meminta perlindungan, ijarat mustajir. Wa madadin, dan bantuan bagi yang lemah. Wa ighasatil malhuf, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesusahan. Wa i'anatin li'aziz, membeli pertolongan pada orang yang tidak mampu. Wa intiqamin min zalim, memberikan balasan kepada orang yang zalim. Wa kaffin li'udwan, mencukupi, memberikan kecukupan dari musuh. Fahiya marasimu dairatun bainal adli wal fadli, maka ini semua marasim yang beredar antara keadilan dan fadilah, hikmah dan rahmah. Tunafid fi aqtaril awalim, ini marasim, ketentuan-ketentuan, mungkin kalian akan terjemahkan garis-garis, sama saja, garis-garis ketentuan yang beredar, tidak akan keluar dari keadilan, fadilah, hikmah, rahmah. Enggak akan keluar dari situ. Allah timpakan kejelekan karena keadilannya, karena fadilahnya. Kok bisa memberikan kejelekan karena fadilah? Kok bisa mengirimkan wabah bencana dengan takdirnya? Kok itu dikatakan tidak lepas dari keadilan dan rahmat? Naam. Allah timpakan kejelekan pada orang yang pantas menerimanya, dan itu keadilan, azab bagi sebagian dan ujian bagi sebagian yang lain, sekaligus rahmat. Mengapa? Mengingatkan, menegur. Dengan saya sungguh kagum dengan ucapan seorang ustaz kita, yaitu kalimat, dengan wabah pandemi COVID-19 kita jadi tahu hikmah berwudu. Kita jadi tahu hikmahnya mencuci tangan ketika bangun tidur. Kita jadi tahu hikmahnya berkumur-kumur dan hikmahnya istinsyak, memasukkan air ke hidung, dan istinsar, menyemprotkannya keluar. Kita jadi tahu kenapa agama ini mengajarkan kebersihan. Mengapa agama ini mengajarkan wudu, mandi. Mengapa agama ini mengajarkan untuk menggunting kuku, untuk membersihkan atau memotong kumisnya. Kenapa agama ini mengajarkan sunnah-sunnah fitrah untuk mencukur atau mencabut bulu ketiaknya, untuk mencukur bulu kemaluannya. Kita jadi kenal. Bukankah itu nikmah? Bukankah itu adalah rahmah? Artinya, wahai manusia, ingatlah kebenaran agama Islam ini. Taubatlah kepada Allah. Masuklah Islam. Sedangkan bagi kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ingatlah sunnah-sunnah fitrah, ingatlah sunnah-sunnah wudu, menjaga kebersihan diri, menjaga kesucian dirinya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul mutahhirin. Allah yuhibbul mutatahhirin, wa yuhibbu at-tawabin, wa yuhibbul mutatahhirin. Mengingatkan, bukankah itu rahmat? Enggak akan keluar dari rahmat Allah, enggak akan keluar dari keadilan Allah, enggak akan keluar dari hikmah Allah, enggak akan keluar dari fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabihi wa salamat tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.